بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام الأكملان على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوان، saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Sebagaimana yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, kita akan membahas tentang gharar atau ketidakjelasan di dalam jual beli. Ketidakjelasan di dalam jual beli. Dikatakan al-gharar, yaitu jual beli yang di dalamnya ada ketidakjelasan yang berpengaruh. Ketidakjelasan yang berpengaruh. Apabila ada ketidakjelasan yang tidak berpengaruh, maka tidak mengapa jual belinya. Sehingga pada pembahasan kita kali ini, kita insya Allah akan membahas macam-macam ketidakjelasan atau gharar yang berpengaruh di dalam jual beli. Ada beberapa syarat, ada 4 syarat. Ketidakjelasan di dalam jual beli dikatakan haram dan berpengaruh. Yang pertama, an yakunal ghararu katsiran. Gharar yang terjadi di dalam jual beli banyak. Adapun gharar yang sedikit, maka hukumnya tidak mengapa. Kemudian yang kedua, an yakunal ghararu fil ma'qud 'alaihi asalah, laisa tabi'an. Gharar terjadi pada barang yang diakadkan adalah barang yang pada asalnya dia diakadkan, bukan tabi', bukan mengikut. Yang ketiga, insya Allah saya akan jelaskan, insya Allah. Kemudian yang ketiga, tidak adanya hajat yang mengharuskan adanya gharar. Jadi apabila ada hajat yang mengharuskan terjadi gharar, tidak bisa berlepas dari gharar, maka hal tersebut diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah gharar tersebut terjadi pada akad mu'awadhah al-maliyah, akad tukar-menukar harta dengan tujuan mencari keuntungan, dengan tujuan mu'awadhah, saling tukar menukar harta. Adapun pada akad tabarru'at, akad infak, sedekah, maka hal tersebut tidak mengapa. Baik. Yang pertama kita bahas yaitu al-gharar katsir. Gharar yang banyak. Al-gharar al-kathir. Gharar yang banyak. Adapun gharar yang sedikit, maka tidak mengapa. Contoh, gharar yang sedikit, yang yasir, yang tidak mengapa, yaitu seperti pada kendaraan, pada rumah, ya. Untuk rumah, kita tidak butuh mengetahui sedetail mungkin pondasi rumah itu seperti apa. Pondasi rumah seperti apa? Ketidaktahuan kita terhadap pondasi rumah ketika kita berjual beli rumah, maka ini termasuk bentuk gharar. Tetapi hal ini dikatakan gharar yasir. Gharar yang ringan. Ya. Begitu pula kendaraan, contohnya mobil. Kita tidak perlu melihat dan mengetahui sedetail mungkin peralatan atau mesin-mesin yang ada di dalamnya. Apakah dia baik, apakah dia seperti ini, apakah dia seperti itu, tidak perlu. Dan ini di dalam jual beli termasuk jahalah. Termasuk gharar. Tetapi gharar yang seperti ini adalah dikatakan gharar yang yasir. ya, gharar yang yasir, yang ringan, sehingga diperbolehkan. Tapi kalau misalkan gharornya kasir, banyak, contohnya kita memiliki burung, burung kita lepas, kita katakan saya menjual burung saya yang lepas silahkan dengan harga murah 50.000, ya, dengan harga 50.000, padahal kalau di pasaran dia bilang harganya harga terus sampai 1 juta, ya, maka gharar ini adalah gharar yang kasir. Dikatakan gharornya kasir, banyak, karena di sana ada yang bisa jadi untung dan bisa jadi rugi di dalamnya. Bisa jadi untung dan juga bisa jadi rugi. Kalau burung tersebut didapatkan dengan harga yang harusnya 1 juta, kemudian burung tersebut didapatkan, maka dia sangat untung, pembeli sangat untung. Begitu pula sang pembeli apabila ternyata didapatkan burung tersebut, ya, didapatkan, apabila burung tersebut tidak didapatkan, maka penjual tersebut rugi karena menjual apa? Karena menjual hanya dengan harga 50.000. Menjual dengan harga 50.000. Baik. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menjual ikan yang sedang ada di air yang tidak bisa kita ambil, ya. Ikan kita tapi tidak bisa diambil. Maka yang seperti ini termasuk gharar yang banyak, ya. Dan ini gharar pada barang yang seperti ini kembali kepada kaidah maisir, yaitu perjudian. Dan di dalam perjudian ada 3 hal yang harus diperhatikan. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat barang yang diakadkan adalah barang yang asli dan dia bukan barang yang mengikut. Contohnya jual beli susu di dalam dadanya hewan, misalkan sapi, maka jual membeli susu yang ada di sapi yang belum diambil, yang belum diperas, hukumnya haram. Hukumnya haram. Mengapa? Karena di sana terjadi gharar yang kabir, kasir, ketidakjelasan yang sangat jelas. Akan tetapi, kalau misalkan sapinya dijual, dan dimaksudkan akan mendapatkan susunya juga, maka hal tersebut tidak mengapa. Ya. Hal tersebut tidak mengapa. Yang paling penting, sapinya tidak gharar. Sapinya tidak ada gharar. Sudah sangat jelas. Ini sapinya seperti ini. Kemudian terjadi jual beli. Adapun kita berjual beli pada susu, maka hal tersebut diharamkan. Yang belum diperas. Begitu pula membeli bayi yang sedang dikandung oleh sapi, oleh onta, kambing, bayi yang masih di dalam perut. Makanya seperti ini gharar. Bisa jadi dia hidup, bisa jadi anak yang 2, bisa jadi dia cacat anaknya. Maka di sini juga kembali kepada kaidah perjudian. Yang terkadang pembeli bisa untung atau bisa rugi. Dan masing-masing memiliki, mengeluarkan harta. Kemudian selanjutnya, begitu pula jual beli buah sebelum matang atau sebelum layak untuk dikonsumsi, ya, maka yang seperti ini dilarang. Tetapi kalau misalkan pohonnya kita jual, di situ ada buahnya yang belum matang, maka hal tersebut tidak mengapa. Jadi seperti pohon tadi, kemudian hewan yang dijual, ini tidak mengapa, karena dia asal. Tetapi kalau misalkan dia yang dijual adalah yang mengikut tadi, maka ini tidak diperbolehkan, seperti susu, bayi, kemudian buah yang belum matang ya dijual untuk dibiarkan ya sampai panen, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat alla tad'u lil aqdi hajah. Yang tidak mungkin di dalam akad gharar tersebut bisa dikatakan gharar di situ apa berpengaruh muasir apabila gharar tersebut tidak dibutuhkan, artinya bisa berlepas ya dari keperluan manusia yang sangat. Kalau misalkan tidak bisa berlepas, harus ada gharar di dalam transaksi suatu barang, harus ada gharar di dalamnya dan tidak mungkin kita berlepas di dalamnya, maka hal ini tidak mengapa. Hal ini tidak mengapa. Seperti kita jual beli kelapa, jual beli telur, jual beli kelapa, kita di situ ada gharar karena diinginkan adalah air dan juga apanya dalamnya isinya, dan ini terkadang bisa ketebalan, kadang bisa ketipisan, kadang dia manis, kadang dia busuk ya, masih ada gharar dalamnya. Tapi karena manusia sangat butuh dengan transaksi yang seperti itu dan tidak bisa berlepas dengannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Begitu pula dengan telur, begitu pula dalam masyarakat itu seperti duren ya, seperti duren, maka di sana ada gharar di dalamnya. Tapi karena ini ada hajat yang sangat bertransaksi, tidak bisa bertransaksi kecuali dengan cara seperti itu, dan inilah adat manusia di sana, maka hal ini dimaafkan. Gharar seperti itu yang ada hajat di dalamnya, yang sangat hajat yang sangat di dalamnya, maka gharar tersebut dimaafkan. Ya, gharar tersebut dimaafkan. Ya. Adapun yang tidak, adapun yang bisa berlepas darinya seperti jual beli tadi apa ikan yang kita miliki di air dan susah, tidak bisa kita dapatkan dengan mudah, maka yang seperti ini bisa kita berlepas dengannya dengan tidak membelinya, dengan tidak membeli ikan tersebut. Masih ada orang-orang yang jual ikan dengan cara tanpa jahalah, tanpa ketidakjelasan. Masih banyak yang jual dengan cara jelas. Ya. Begitu pula dengan apa-apa yang ada di dalam makanan. Bumbu, ya, ramuan di sana. Ini kadang ada yang mahal, kadang ada yang murah. Maka di sini ada gharar di dalamnya. Dan ini dimaafkan. Karena kita tidak bisa bertransaksi makanan kecuali dengan cara adanya jahalah. Yang seperti ini dimaafkan. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, akad yang terjadi adalah pada akad-akad al-mu'awadah, tukar-menukar. Akad tukar-menukar, yaitu diharapkan ada tukar-menukar barang, yaitu jual-beli. Ya. Dan tidak mengapa di situ ada akad yang namanya, dan tidak perlu juga dalam akad yang adanya, ada akad-akad jaminan, juga tidak boleh gharar dalamnya. Adapun akad yang sifatnya tabarru'at awil ihsan, yang sifatnya adalah bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, memberikan orang lain, dan bukan ditujukan untuk mencari keuntungan atau tukar-menukar harta, maka hal tersebut tidak mengapa. Gharar seperti ini tidak mengapa. Contohnya akad di dalam ini adalah akad barang yang disedekahkan, kemudian di sana terjadi kemungkinan, misalkan dia mengatakan saya berinfak kambing, ternyata kambing yang dimaksud adalah kambing yang kurus atau bisa jadi kambing yang lebih gemuk, maka yang seperti ini gharar, yang seperti ini tidak mengapa, jadi boleh-boleh saja. Begitu pula dalam akad-akad tabarru'at, dalam akad-akad bersedekah, misalkan dalam suatu RT mereka berkumpul mengeluarkan uang 10.000. Siapa yang meninggal maka dia akan mendapatkan atau akan mendapatkan sumbangan. Siapa yang sakit maka dia akan mendapatkan sumbangan. Maka yang termasuk gharar ini juga termasuk gharar, tetapi gharar tersebut dimaafkan karena ditujukan untuk apa? Untuk sedekah tabarru. Maka yang seperti ini dimaafkan. Gharar-gharar yang terjadi pada akad tabarruat atau sedekah, maka yang dimaafkan. Mungkin ini sedikit yang mudah-mudahan kita bisa bermanfaat, mengambil faedah di dalamnya. Allah alam isyab, barakallahu li walakum ajamil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.